Berikut saya panggilkan untuk Anda memenuhi request dari segenap panitia untuk Karanganyar. Kita goyang kembali bersama Ramayana, bersama Sinar Baru untuk Anda, Gunung Baru tercinta, Anissa, Rahma, Adela, Adela, Adela.